Selamat pagi Pak Prabu. Selamat pagi. Silakan Bapak. Kalau saya usul, para koruptor yang tertangkap dan terbukti sebaiknya ditato di dahinya atau di hidungnya, supaya kemanapun mereka jalan, semua orang tahu bahwa mereka adalah koruptor. Itu penting sekali. Taruh tanda di badan yang tidak bisa ditutup. Demikian masukan saya. Iya. Terima kasih Pak Prabu. Pak Iwan, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Iwan. Sebenarnya sih harusnya pakai. Cuman mentalitas polisi aparat penegak hukum kita itu kurang tegas. Jadi dikasih uang, ya udah bebas. Ya ini kan sebenarnya larinya ke mentalitas aparat kita aja itu. Kita aja, makasih. Terima kasih Pak Iwan. Pak Erik, selamat pagi. Silakan Bapak. Kalau orang koruptor itu kan banyak duit, nggak mungkin deh bisa di Indonesia itu dibikin demikian. Terkecuali kalau maling ayam itu kan orang miskin, ya itu diborgol bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Erik. Pak Arief, selamat pagi. Pagi Bu. Silakan Bapak. Jadi sebenarnya kan korupsi yang sekarang ini sudah hampir sama dengan narkoba di kalangan artis gitu ya. Dulu waktu pertama sekali artis itu ketangkap narkoba, itu menjadi aib luar biasa, malu keluarganya dan lain sebagainya. Sekarang artis ketangkap narkoba itu malah menjadi lelucon gitu ya, biasa seolah-olah. Takutnya kalau sekarang pejabat tangkap korupsi itu seolah-olah udah menjadi sesuatu yang biasa. Jadi udah bukan sesuatu yang memalukan lagi, jadi apapun yang dilakukan itu udah menjadi biasa. Mungkin ada baiknya ya kalau katanya kita dulu itu belajar korupsi dari negeri Cina. Jadi apa namanya untuk memberantasnya pun ya seperti negeri Cina yang dihukum mati begitu, 5 miliar hukum gantung kayak gitu-gitulah baru jera. Makasih. Iya, terima kasih Pak Arief. Pak Mahmud, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Saya setuju itu koruptor dihukum seberat mungkin dan sebelum di itu dia dipermalukan di depan umum ya. Terus kedua, untuk kita harus berpikir untuk korban bukan untuk pelaku. Jadi salah selama ini apa namanya kemanusiaan itu untuk pelaku, kemanusiaan itu untuk korban rakyat. Makasih. Terima kasih kembali Pak Adel, selamat pagi. Ibu. Silakan. Ya, kalau bisa ya ditelanjang dan digantung aja itu koruptor-koruptor itu. Ya. Memalukan. Terima kasih Pak Adel. Pak Taufik, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Silakan. Koruptor sebenarnya dipotong tangannya aja nih Mbak. Ya. Itu saja Pak Taufik. Oke, yang terakhir saya terima ya. Pak Ako, selamat pagi. Pagi. Silakan ya, Bapak. Saya juga setuju dengan Bapak-Bapak sebelumnya. Saya juga pernah bicara bahwa untuk membasmi korupsi ini kan ada pepatah bahwa kalau belajar kan sampai ke negeri Cina. Kita kan korupsi juga belajar dari Cina. Cara membasminya juga harus seperti negara Cina, yaitu dihukum mati. Kalau perlu, itu hukuman mati itu juga diatur juga bahwa khusus untuk koruptor tidak perlu waktu yang lama-lama sampai 20 tahun, 5 tahun. Mungkin selang satu hari dalam waktu seminggu dihukum mati dengan cara misalnya gantung begitu. Saya rasa itu akan menimbulkan efek jera yang sangat amat. Tapi kalau presidennya sendiri nggak berani mengimplementasikan hukuman mati atau gantung bagi koruptor, ya berarti dirinya juga nggak yakin, nggak bersih. Dia juga takut juga. Intinya sih itu semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Akom.